Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 37. Kalimat kuncinya adalah Fujisan wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. Melihat Gunung Fuji, makan sushi. Anna sudah kembali dari Shizuoka ke asramanya di Tokyo. Anna bercerita mengenai perjalanannya kepada sang ibu asrama. Inilah adegan untuk pelajaran 37. Kalimat kuncinya adalah Fujisan wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. Melihat Gunung Fuji, makan sushi. Yuko wa dou datta? Fujisan wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. Tanoshikatta desu. Sore wa yokatta wa ne. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Ibu asrama bertanya kepada Anna, Ryoko wa dou datta? Bagaimana perjalanannya? Ryoko adalah perjalanan. Wa adalah partikel penanda topik. Do adalah bagaimana. Ini adalah kata interrogatif untuk menanyakan orang yang diajak berbicara mengenai kondisi atau apa yang ingin dilakukan. Datta adalah bentuk informal dari deshita yang mengakhiri kalimat dalam bentuk lampau. Ini adalah pertanyaan, jadi katakan kalimat ini dengan intonasi menanjak. Mari kita berlatih. Ryoku wa dou datta? Anna menjawab, Fujisan wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. Melihat Gunung Fuji, makan sushi. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Dalam kalimat ini, tari diucapkan dua kali. Betul. Tari digunakan saat menyebutkan contoh dari sejumlah tindakan. Di sini, Anna menyebut dua contoh, melihat Gunung Fuji dan makan sushi, dari sejumlah hal yang ia lakukan di Shizuoka. Wakarimashita. Fujisan adalah Gunung Fuji. O adalah partikel yang mengindikasikan objek satu tindakan. Kata kerja mimasu adalah melihat. Bentuk ta-nya adalah mita. Tambahkan ri setelahnya dan katakan mitari. Kita menambahkan ri setelah mita yang artinya melihat dan mengucapkan mitari. Ya, ini sama dengan osushi wo tabetari. Osushi adalah sushi. Sebutan kehormatan o sebelum sushi membuat kata itu terdengar sopan. Partikel yang mengikutinya o mengindikasikan objek suatu tindakan. Tabetari terdiri dari bentuk ta dari kata kerja tabemasu yang artinya makan, yaitu tabeta, diikuti ri. Shimashita adalah bentuk lampau dari shimasu yang artinya melakukan. Mari kita dengarkan kalimat kunci hari ini yang maksudnya melihat Gunung Fuji, makan sushi, dan lain-lain. Fujisan wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. Anna melanjutkan, Tanoshikatta desu. Menyenangkan. Tanoshikatta adalah menyenangkan. Ini adalah bentuk lampau dari kata sifat tanoshii desu. Adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Ibu asrama menjawab, Sore wa yokatta wa ne. Itu bagus ya. Sore adalah itu, yang di sini merujuk pada apa yang baru saja didengar dari orang yang berbicara. Wa adalah partikel penanda topik. Yokatta adalah bagus. Ini adalah bentuk lampau dari kata sifat i. Wa dalam wa ne digunakan oleh seorang wanita saat ia ingin memperhalus apa yang ia katakan. Ini digunakan lebih sering oleh wanita lanjut usia daripada wanita muda. Ne adalah partikel yang digunakan pada akhir kalimat. Ini mengindikasikan empati orang yang diajak bicara atas apa yang dikatakan orang yang berbicara. Jika orang yang berbicara adalah pria, ia tidak akan menggunakan wa ne, tapi hanya ne, sehingga kalimatnya menjadi Sore wa yokatta ne. Tapi baik pria dan wanita dapat menggunakan sore wa yokatta ne. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 37 lagi. Kalimat kuncinya adalah Fuji-san wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. Melihat Gunung Fuji, makan sushi. Yukou wa dou datta? Fuji-san wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. Tanoshikatta desu. Sore wa yokatta wa ne. Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Mohon ajari lebih lanjut cara menyebut contoh menggunakan tari. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, saat kita menyebut dua atau tiga contoh dari sejumlah tindakan, kita menggunakan bentuk ta dari kata kerja dan menambahkan ri setelah setiap bentuk ta kata kerja secara berturut-turut. Dan tutup kalimat dengan menggunakan shimasu, yang artinya melakukan shimashita, bentuk lampau dari melakukan, atau shitai desu, ingin melakukan. Dalam adegan tadi misalnya, Anna melakukan banyak hal di Shizuoka. Di antaranya, ia mengambil dua contoh, yaitu ia melihat Gunung Fuji dan ia makan sushi, dan menceritakannya kepada ibu asrama. Saat ia berbicara mengenai Gunung Fuji, ia menggunakan bentuk ta dari kata kerja mimasu, yang artinya melihat, yaitu mita. Kemudian tambahkan ri dan menjadi mitari. Saat menyebut sushi, ia menggunakan bentuk ta dari tabemasu, yang artinya makan, yaitu tabeta, dan menambahkan ri sehingga menjadi tabetari. Secara penuh, melihat Gunung Fuji, makan sushi, dan lain-lain adalah Fuji-san wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. Anna melakukan ini dan banyak hal lainnya dalam perjalanan itu. Jika Anda menggunakan tari untuk menyebutkan hal yang Anda lakukan, Anda dapat memberi kesan bahwa Anda melakukan hal-hal lain juga. Tari juga punya peran lain. Jika Anda menyebutkan sederetan tindakan berlawanan menggunakan tari, Anda mengatakan bahwa Anda melakukan tindakan itu berulang kali. Misalnya, pergi dan datang berkali-kali adalah ittari kitari shimasu. Menyalakan dan mematikan berulang kali adalah tsuketari keshitari shimasu. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Tema hari ini adalah kelelahan. Heto-heto. Heto-heto. Siapapun yang mengucapkannya pasti sangat lelah. Ucapkan heto-heto saat Anda benar-benar lelah dan merasa lemas. Anda bisa menggunakan ini misalnya karena lelah setelah perjalanan panjang. Kta-kta. Katakan juga kta-kta saat Anda benar-benar lelah dan merasa telah kehilangan semua tenaga. Anda juga bisa mengatakannya saat Anda telah merebus sesuatu hingga tidak berbentuk dan lembek. Mendengarkannya saja membuat saya lelah. Ada juga ungkapan lainnya. Guttari. Guttari. Menggambarkan bagaimana seseorang telah kehilangan kekuatan karena kelelahan atau penyakit. Misalnya Anda mengatakan guttari karena panas tinggi. Dan demikian kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. Oleh-oleh bagi ibu asrama adalah kue teh hijau khas Shizuoka. Sulit untuk memilihnya. Ada permen teh, coklat teh, dan banyak lainnya. Orang Jepang gemar menciptakan souvenir khas daerah. Itulah tadi pelajaran 37. Kalimat kuncinya adalah Fuji-san wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. Melihat Gunung Fuji, makan sushi. Ikutilah episode selanjutnya.